Fatwa itu taknya ada alif, jamak dari fatwa. Intasaratil fatwa, hukumnya tak di sini ya. Jais, kenapa? Karena fa'ilnya mu'anas. Jais. As-saghiru. Tidak ya, Lukman. As-saghiru isimnya sarat. Khabarnya mana? Jumlah yufti. Nah, berarti yufti, fi'il fa'ilnya fi mahali apa? Fi mahali yufti. Yufti itu domain mustatir. Ya, jumlah yufti itu fi mahali apa? Fi mahali nasin. Khabarnya sama. Berapa Lukman? Pada bakal yang Lukman, satu aja. Karena besarnya perkara tersebut. Dan besarnya, besarnya urusannya, tanggung jawab, tanggung jawab. Karena takut, dan karena takut, dan karena takut dari kata atau Allah SWT tanpa ini. Karena orang yang berfatwa, orang yang berfatwa itu menggambarkan, memberitakan kepada Allah SWT, menjelaskan syariat. Jika mereka dia, jika dia berkata kepada Allah SWT tanpa ilmu, maka sungguh dia telah terjatuh pada apa yang satu jenis, jenis dengan kesyirikan, pada jenis kesyirikan. Dan dengarlah sebuah Allah SWT, katakanlah sebenarnya hanya saja, hanya saja Rob itu mengharamkan perbuatan keji, perbuatan-perbuatan keji yang tampak dari perbuatan tersebut maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan musuhan dengan tanpa hak. What? Musuhan, musuhan tanpa hak. Dan kalian, dan kalian berbuat syirik kepada Allah SWT dengan apa yang tidak diturunkan dengannya hujan, dan kalian mengatakan kata atas Allah SWT tanpa apa yang kalian apa tidak, yang kalian tidak mengetahuinya. Maka dalam Allah menggandengkan, Allah menggandengkan ucapan berbicara atas Allah tanpa ilmu, berbicara atas Allah tanpa ilmu dengan kesyirikan. Wan tusliku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Fa'ajaba qailan, qailan maf'ul, maf'ul bih dari qailan ini hal, bukan maf'ul bih. Hal dari fa'ilnya ajaba. Kana salafu, mana isim kana, mana khabarnya? Isimnya as-salafu. Khabarnya? Khabarnya jumlah. Nah. Wa khawfan, khawfan. Usman. Makhul apa? Karena takut, karena mahulah banyak, karena mahulah itu bersama, mahulah apa lagi, diajlihi, karena dianal muftiya, mana isim ana, mana khabarnya? Muftirun, muftiya di sini nasabnya dengan fathah dhairah ya, isim manqus nasabnya dengan fathah dhairah. Fa in qala 'ala Allah bila ilmin faqad waqa fi ma huwa sunnun syirki wastami ila qawli Allah ta'ala. Nah. Al-ayah. Wa qarana Allah subhanahu al-qawla 'alai bila ilmin bisyirki. Qala ya Abu Zuhair. Qala rahimahullah. Wa qala subhanahu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Qala lan bagi an yatasarra'a al-insanu fil fatwa ma lam tadiru wa yatadabbaru wa yuraji'u fa in dhaqa al-waqtu ayahulul mas'alatu ila man huwa aqlamu minhu yaslima fayuhawwilu al-mas'alata ila man huwa aqlamu minhu yaslima min al-qawli ala Allahi bil-almi. Baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu berkata, dan janganlah engkau berhenti. Apa? Jangan apa? Engkau berhenti. Berhenti. Waqafa yaqifu la taqif. Untuk berhenti, takfu bukan taqif. Apa Sofia? Janganlah engkau mengikuti apa yang tidak ada ilmu. Jika engkau tidak memiliki ilmunya, ilmunya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan ditanya. Mintai pertanggungjawaban. Maka tidak pantas untuk terburu-buru seorang. Bagi seorang, didahulukan seorang. Maka tidak pantas bagi seseorang untuk terburu-buru dalam berfatwa. Bahkan hendaklah dia menunggu. Dia menunggu. Tadabbur memperhatikan dan mewajah. Jika sempit waktu, maka hendaklah. Sempit waktu maksudnya apa? Mendesak dimintai fatwa, segera fatwanya. Dia belum sempat untuk murojaah, melihat, mentadabburi masalah. Maka dia menyampaikan masalah. Menyampaikan, mengihalah. Mengarahkan masalah ini kepada yang lebih ilmu dan agar supaya dia selamat dari berkata-kata. Wala takfu ini lanya lah apa? Nahiyah, tanda jazmnya? Akhir. Yaitu yang bagi rafa nasab jazm apa Sofi? Kenapa? Tanda rafanya? Ya mana mintu dia? Ya Allah aku. Faedahnya mana? Faedahnya Masdar muawal dari an yatasarra. Takdirnya apa? Tasarra'a yatasarra'u tasarru'. Fala yanbaghi tasarru'ul insan. Kalian tadiru wa yutadabbaru wa yuraji'u fa in dhaqa al-waqtu. Waktu. Mana jawabnya in? In ini syartiyah. Dhaqa fil syarat fil madi. Jawabnya mana? Kenapa diberi fa? Ketika jumlah jawabnya itu la yasluh an yakuna jawaban, tidak pas sebagai jawabannya. Jika waktunya sempit, maka dia hendaklah mengarahkan, mengihalah masalah itu kepada yang lebih baik. Yaslima. Liaslam. Liaslama. Salima yaslam. Indah. Pokok nasab jazm. Nasab. Kenapa? An. Masukkan apa? Mana annya? Mana annya? Yaslim. Yaslam. Salima yaslam. Yaslam. Mana annya? An muqaddara. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Jawazan. Setelah lam, ini jawazan, madhabnya siapa? Ufiyun. Kalau basriyun, mansubnya dengan lam saja. Lamu ta'lil. Sama ya Aba Abdillah. Al-Ikhlasi. Fasayuwafikuhu Walladhi yufkid la'ilmi abdolu minal jahil Waljahilu yukudu la amri Wayariku kodro nafsihi Kodro nafsihi Wayaltajimu asidko Amaladhi yukorimu nafsahu bi'alami ulama'i Balrubama Fadola Fadola naf Fadola yufadilu Fadola nafsahu alaihim Fayadilu Wayudullu. Kalau yang tadi dollanya itu fa'nya fa asli, Fadola yufadilu. Kalau fa'nya ini jawab Fayadilu latasnya di lam. Fayadillu wa yudillu. Dolla yadillu. Kalau yudillu ya apa? Film artinya apa? Yudillu. Film artinya apa? Matinya. Dolla yadillu itu yang pertama. Fayadillu. Yang yudillu itu film artinya apa? Bedanya apa? Ya, nah, bedanya apa? Ya dilu dan yudilu. Ya dilu dan yudilu bedanya apa? Dia menyesatkan ke majum. Apa? Majum. Yang mana? Ya dilu. Kenapa majum? Kalau yudilu majul ya di doma sebelum di fatah sebelum akhir yudallu. Bedanya apa Pak Usman? Ya dilu dan yudilu. Kalau ya dilu isim fa'ilnya apa? Dalla yadillu dallan dallun. Kalau yudilu fi'il isim fa'ilnya mudillun. Yang satu lazim, yang satu muta'addi. Sesat dan menyesatkan. Yadillu dia sesat sendirian. Yudilu menyesatkan orang lain. Itu bedanya yang satu lazim, yang satu mutaaddi. Fayukhti'u fi masaila. Ya'rifuha asghar talib ilmi. Fahadha syarru azimun wa khataru kabirun. Dan jika Allah belum mengetahui dari niatnya ikhlas, niatnya yang ikhlas, dan keinginannya untuk memperbaiki sholat kebaikan, maka kelak dia akan sampai pada tingkatan yang dia inginkan dari fatwanya, yang dia menginginkannya dengan fatwanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengangkat, yuwaffiquhu, Allah akan memberikan memberi taufik, akan memberi taufik kepadanya dan mengangkatnya. Dan orang yang bertakwa tanpa ilmu dia lebih sesat dari orang jahil, orang yang bodoh. Karena orang yang jahil dia akan mengatakan tidak mengetahui, dan dia mengetahui pada dirinya, dan dia akan senantiasa terhidup, dan dia berpegang teguh dengan kejujuran. Siapa? Orang jahil. Ada pun orang yang membandingkan dirinya, membandingkan dirinya dengan orang yang para ulama, yang bahkan terkadang dia lebih sesat dari dirinya. Qad, nanti bilangin fa-nya bukan fa. Lebih mulia. Faddala nafsahu, lebih mengutamakan dirinya atas para ulama, lebih hebat saya. Gitu. Maka, nah tadi kan saya bilang fa-nya yang satu ini fa asli, yang kedua. Maka dia sesat dan menyesatkan, dan dia salah dalam masalah-masalah yang penuntut ilmu paling kecil saja sudah tahu. Maka orang seperti ini bahayanya sangat besar. Wa idza 'alima Allahu min niyatil ikhlasi wa iradatil shalahi fa sawfa yasilu ilal martabati allati yuriduha bi fatwahu faman taqallaha fa sayuwaffiquhu Allah. Mannya ini mana, Pak? Sartia. Dia syaratnya? Anda jazmnya? Enggak ada tanda jazmnya. Fi'il madhi. Tanda jazm. Hittako yattaki. Ya, asalnya iutako. Wawunya dirubah jadi ta. Ya. Iftala ketika fa-nya itu bina mital wawi, huruf wawu diganti dengan ta. Wa sholat jadi itta sholat. Wa waqa jadi ittaqo. Asalnya iutaqo, iuta sholat. Nah, wawunya jadi ta. Ittaqo ini fi'il madhi. Mabnun 'alal fathi fi mahali jazmin. Fi'il syarat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fasa yuwaffiquhu, ini jawabnya, maka kelak, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya dan akan mengangkatnya. Ketika diiringi dengan fa, tidak jazm. Ya, ketika jawab syarat itu diiringi dengan fa, maka tidak dijazm. Fasa yuwaffiquhu. Fa. Di mahalnya saja, mahalnya yang jazm. Baik, waladhi yufti bila ilmin adallu minal jahil. Adallu ini apa? Wafakna subjek? Sebagai apa? Kok fa'il dari mana? Ini sebagai khobar. Mubtada'nya alladhi. Fal jahilu yakulu la adri wa ya'rifu qadra nafsihi qadra. Maful bi nafsihi mudhafil ilayhi yaltazimu sidqah maful bi amma alladhi yuqarinu nafsahu bi a'lamil ulama bal rubbama faddala nafsahu alayhim nafsahu berbeda dari faddala alaihim fayadillu wa yudillu. Tadi kan bacanya fayadillu wa yudillu. Simpanya ini dallun mudillun, sesat dan menyesatkan. Fi'ilnya yadillu dan yudillu. Wa yuhtiu fi masaila, masaila. Rafa nasab jar. Nih? Ya. Kenapa? Masukkan fi, tanda jarnya apa? Kenapa dengan fathah? Ilahnya? Sigha muntaljumu. Ya'rifu wa asgharu, asgharu. Fa'il dari? Ya'rifu. Kenapa tidak ditanwin? Mudhaf dan juga sigha muntaljumu. Dan juga ghairu munsharif. Ilahnya apa asgharu ghairu munsharif? Wasfiyah ma'ah. Wazan fi'il. Halima faha. Talibi ilmin asgharu talibi ilmin fahada. Syarruhu azimun wa khataruhu kabirun. Ya'rifuha, jumlah ya'rifuha ini datang setelah nakirah. Jumlah setelah nakirah hukumnya menjadi apa ya, apa nama Usman? Jadi na'at ya. Jumlah setelah nakirah itu menjadi na'at. Jumlah dalam ma'rifat menjadi hal. Nah, masalah-masalah yang itu na'at. Ya'rifuha na'at bagi masail. Wallahu a'lam bissawab. Naktabi bihadza. Barakallahu fiikum.